Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mausu'ah li Ibni Abi Dunya rahimahullah, kitabus syukur, kitab asyukur. Kemarin telah dijelaskan yaitu ucapan Makhlad Ibnu Husain rahimahullah, kana yuqal, kata beliau, asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu juga mempunyai makna tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran Allah, meninggalkan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa syukur. Ini juga bagian daripada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah, haddathana Ishaq ibnu Hatim al-Madaini, haddathana Muhammad bin Kathir, haddathana ba'du ahli al-Hijaz, qala qala Abu Hazim, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, namun kenikmatan tersebut tidak bisa mendekatkan diri dia kepada Allah, maka ini bala bagi dia, musibah bagi dia. Ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah. Kita dalam hidup, realita kita, dan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang ma'lum, biddarurah, bahwa ketika kita ini diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang besar. Hanya saja setiap orang itu berbeda-beda di dalam menghadapi dan menjalani dan mengkondisikan dirinya ketika dia sehat. Ini satu masalah. Masalah yang berikutnya yaitu ketika sehat itu dipergunakan, dimanfaatkan, dibuat aktivitas sesuatu yang bermanfaat dunia maupun akhirat dia terkhusus, atau sesuatu yang menegakkan syariat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, nah, dengan penuh keikhlasan tentunya, sesuatu yang ma'ruf pula, yang maklum pula bahwa yang seperti ini akan membawa sekian pahala, keutamaan, kemuliaan. Ini masalah yang semua orang tahu. Sekecil apapun ilmu dia terhadap agama Allah, dia faham yang namanya berbuat baik, taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ketika kesehatan tersebut, na'udzubillah, dibuat sesuatu yang melanggar syariat Allah, menantang Allah, menantang Rasulnya, dan pelanggaran-pelanggaran syar'i yang lainnya, itu pun juga akan membawa dampak negatif. Ini semua tidak memerlukan harus belajar bertahun-tahun dalam menghukumi dan menilai yang seperti itu. Sebagaimana kaum muslimin adna ma yakun, kondisi terendah pun ilmu dia terhadap agama, Nah, jelas akan menghukumi dan menilai anak muda ketika pakaiannya compang-camping, rambutnya dipotong separuh, pakai giwang dan yang lainnya, langsung akan menghukumi enggak baik. Tidak mungkin seorang muslim yang akalnya sehat dan fitrah jalan, anak itu masya Allah, potongan rambutnya kok separuh, berarti ini anak soleh ini. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Nah, seperti itu tidak mungkin. Nah, tinggal masalahnya, pertanyaannya kembali kita masing-masing. Bagaimana dengan kita ketika diberi oleh Allah kesehatan? Sudah, itu jawabannya. Ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sehat itu dimanfaatkan, dipergunakan, diperuntukkan sesuatu yang bermanfaat dunia terlebih akhirat kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, meninggalkan maksiat kepada Allah, khalas. Dia jelas-jelas termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dibahas lagi. Tidak perlu didiskusikan lagi. Nah, hanya keikhlasan kepada Allah, ini yang harus kita jaga. Terus demikian. Ketika kita taat kepada Allah, ikhlasan kepada Allah. Ketika kita berbuat baik, nah, masalah dunia, ya ikhwan, masalah dunia jangan diremehkan. Masalah dunia jangan diberikan. Dunia itu apa misalnya? Bekerja. Bekerja. Itu jangan diremehkan dalam pengertian wis gak popo, gak kerja yang penting kita ibadah. Bukan, tidak, ini bukan ajaran Rasul, bukan ajaran para nabi, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah sebutkan di surat Saba, atau melihat ayatnya sekitar ayat 13 kurang lebih, i'malu ala Dawud syukron wa qalilum min ibadi syakur. I'malu ala Dawud, bekerjalah, beramallah wahai ala Dawud, wahai Dawud dan keluarganya. Kata Sa'di rahimahullah, ini mencakup seluruh amalan pekerjaan, masuk pekerjaan duniawi. Masuk pekerjaan duniawi, tentunya yang halal dan baik. Bekerjalah. Sebagai wujud syukur kepada Allah. Kalau amalan taat kepada Allah, amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang wadih, yang jelas untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala, namun juga pekerjaan. Di sisi lain Rasul menyatakan i'malu fa inna Dawud alaihi salam ya'mal biyadihi. Bekerja kalian, cari maisyah kalian, cari nafkah kalian. Karena Nabi Daud alaihissalam itu juga bekerja dengan tangannya. Lukmatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang kamu nafkahkan untuk keluargamu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh karena itu, sering para ulama menyebutkan kebaikan sosok perbuatan yang bermanfaat dunia akhiratnya, dunia meliputi tadi itu. Dari sekian kebaikan-kebaikan dunia, nah, yang berkaitan dengan duniawi, kesehatan dan yang lainnya, termasuk meliputi maisyah yang halal, pekerjaan yang halal. Rasul juga demikian mencontohkan, dagang sampai ke negeri Syam. Dan seperti itulah masalah duniawi. Kalau seorang muslim tersibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, dunia lebih-lebih akhiratnya. Kenapa selalu lebih-lebih akhiratnya? Karena akhirat jauh lebih baik daripada dunia. itu akan semakin sempit perbuatan dia untuk melanggar syariat Allah SWT. Dan semakin menutup pintu celah pengangguran. Lah, orang kalau nganggur, enggak ada kegiatan, na'udzubillah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu sumber bala. Sumber bala, akan banyak mikir-mikir yang tidak beres, yang ruwet akan dipikirkan. Nganggur, enggak ada urusan dunia yang bermanfaat, apalagi akhiratnya. Ini akan menyeret pada apa? Pada perbuatan yang sia-sia. Dan kalau sudah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat dunia akhiratnya, na'udzubillah, kata sebagian ulama salaf, min alamati iradillahi li'ibadih an yaj'alahu syughlahu fima la ya'ni. Iyadan billah, termasuk diantara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah sibukkan dia urusannya, sibuk dengan sesuatu fima la ya'ni, sesuatu yang tidak ada faedahnya, dunia maupun terlebih akhiratnya. Makanya kenapa ana lebih banyak menerangkan dari sisi kesehatan ini. Nah, satu kenikmatan dari kenikmat, karena hakikatnya kata Allah di ayat tadi, wa qalilum min ibadi syakur. Nabi Dawud diperintah oleh Allah untuk bekerja, beramal, amalan yang berkaitan dengan akhirat atau amalan yang berkaitan dengan duniawi, itu sebagai bentuk apa kata Allah? Syukron. I'malu ala Dawud syukron, sebagai bentuk syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadi syakur, sedikit ternyata dari hambaku yang mau bersyukur, kata Allah, atas nikmat-nikmat yang kuberikan kepada hambaku. Terkait dengan nikmat sehat, itu memang sudah merupakan sunnatullah. Mayoritas manusia banyak melalaikan, banyak menyepelekan. Ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal farag, dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia, kathirun minan nas, itu banyak tertipu, banyak melalaikan, banyak menyepelekan, yaitu nikmat sehat, wal farag, dan nikmat kelonggaran waktu. Nah, makanya ini sebuah koreksi bagi kita. Jika na'udzubillah, makanya kata disebutkan di sini oleh Abu Hazm, semua kenikmatan yang Allah berikan, namun kenikmatan itu tidak mampu mendekatkan seseorang kepada Allah, fahiya baliyah, justru bumerang bagi dia. Sebagaimana ketika dia bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut di atas kenikmatan yang lain. Lain syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, niscaya aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. Namun jika kalian kufur, mengingkari, tidak bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sesungguhnya azabku, siksaanku amat pedih. Naam. Kemudian yang berikutnya, haddatsani Muhammad ibn Idris, samitu Ahmad ibn Abil Hawari, qala samitu Abdul Aziz ibn Umair, yakulu samitu Aba Sulaiman al-Wasiti, yakulu zikrun ni'mah yurithul hub lillahi azza wa jal. Kata Ahmad ibnu Abi Al-Hawari, aku mendengar Abdul Aziz bin Umair berkata, aku mendengar Abu Sulaiman Al-Wasiti rahimahullah, beliau menyatakan zikrun nikmah, menyebut-nyebut nikmat, mengingat-ingat nikmat. Alhamdulillah Allah beri kesehatan, alhamdulillah Allah beri hidayah, kita bisa makan dengan nyaman, dengan enak, dengan nikmat. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, sehat. Alhamdulillah waktu yang Allah berikan, ana bisa ngomong ke dia sendiri, ana bisa beribadah ini, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, yang baik-baik. Alhamdulillah ana dapat rezeki seperti ini, mau ta infakan fisabilillah, sedekahkan. Alhamdulillah zikrun nikmah ini yurithu alhubba lillah, akan membuahkan kecintaan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kembalinya kepada Allah SWT. Nah, siapa yang memberi nikmah? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga adanya nikmat yang dia dapati, yang dia rasakan, dia miliki, itu adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka otomatis jika dia ikhlas karena Allah, akan semakin cinta kepada Allah. Nah, ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya semakin tinggi dan semakin dalam. Itu yang diharapkan, yang diinginkan oleh setiap kaum muslimin. Ketika menghadapi nikmat Allah, ketika menyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, makanya disebutkan dalam Al-Quran, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan oleh kamu. Nah, di sini ada dua keadaan. Banyak akwal para ulama salaf akan anjuran untuk menceritakan nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tetapi sebatas adalah betul-betul murni karena dia bahagia dan senang dan akan membawa syukur kepada Allah dengan menceritakan nikmat tersebut. Ini yang tidak ada khilaf dari kalangan para ulama, akan bolehnya menceritakan nikmat yang Allah berikan dalam koridor syar'i. Naam, menyampaikan sesuatu kepada yang lain akan kenikmatan yang dia miliki, yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala, mimbab syukron lillah, karena wujud syukur kepada Allah. Bukan mimbab ini ingin dipuji, ingin disanjung, ingin urusan dunia yang lainnya lah. Bukan karena Allah, bukan karena yang kebaikan. Bukan mimbab ini yang salah. Ini yang salah. Tapi dalam rangka untuk syukur kepada Allah dan semakin menambah kecintaan kepada Allah, maka yang seperti ini adalah perkara yang disebutkan, perkara yang diungkapkan oleh para ulama seiring dengan ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu yang Allah berikan kepada engkau, fahaddits, ceritakan. Nah, ini harus kita pilah. Harus kita pilah mana yang betul-betul dia menceritakan itu murni untuk kebaikan, murni untuk syukur kepada Allah, murni untuk mengarah lebih taat kepada Allah, murni untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, maka ini yang kita lakukan. Adapun yang na'udzubillah untuk bangga diri, untuk takabur, untuk riya, untuk ujub dan yang lainnya, fahada alal jam, kita buang jauh-jauh seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, kenapa? Karena bukti seorang itu cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasul. adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau menyebutkan juga dari Abu Awanah Qatadah dari Mutarrif Ibnu Abdullah qala, antum lihat di sini itu perhatikan, li an uafi fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtuliya fa asbir. Aku diberi sehat wal afiah oleh Allah, lebih aku sukai daripada aku diberi ujian, cobaan, musibah oleh Allah, aku sabar. Perhatikan di sini. Ya. Aku diberi sehat wal afiah oleh Allah. Nah, kata Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, ulama besar di zamannya. Aku diberi sehat wal afiah oleh Allah, jasadku ini. Kemudian aku bersyukur kepada Allah akan pemberian sehat wal afiah itu. Jauh lebih aku suka daripada aku diberi musibah, ujian oleh Allah, aku sabar. Bukan daripada diberi ujian oleh Allah, musibah, aku gak sabar. Bukan, kalau itu jelas di luar pagar, di luar pembahasan. Karena kalau sampai dia diuji oleh Allah gak sabar, ruginya double-double. Ini enggak, ini kemuliaan, ini keutamaan. Seorang yang diuji oleh Allah dengan ujian, musibah yang dia ditimpakan oleh Allah kepada dia, kemudian dia sabar karena Allah sabar kepada Allah. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Nah, saking utamanya sampai dinyatakan oleh sebagian ulama salaf, man lam ya'ud nikmatan, man lam ya'ud musibatan nikmah, bayangkan, warroho musibah laisa bifaqih, laisa bifaqih, kata sebagian ulama salaf, bukan termasuk orang yang faqih, yang dalam ilmunya, bukan. Kalau orang itu tidak menganggap, tidak meyakini bahwa kenikmatan itu sebagai musibah. Bayangkan. Hah? Rokok itu musibah. Musibah itu sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena ketika dia tidak sabar, na'udzubillah min dzalik, ketika dia kena musibah. Tapi ketika dia sabar, maka nikmat yang dia dapati, gitu loh. Nah, apa di antara nikmat? Berkukuran dosa. Itu jelas. Kemudian amalan yang biasa dikerjakan karena terhalang oleh sakit atau musibah itu dicatat. Seperti amalan ketika sehat, yang dia memang istiqomah di atasnya. Nah, apakah dibuat kenikmatan? Kenikmatan, belum lagi nanti bab yang lainnya. Demikian pula rokok. Kondisi dia lapang, kondisi dia tenang, kondisi dia sehat, kondisi dia bahagia. Kalau sampai dia tidak memanfaatkan untuk taat kepada Allah, itu musibah bagi dia. Musibah bagi dia. Gak ada lagi pilihan. Iman taat kepada Allah, iman sebaliknya. Di tengah-tengahnya itu adalah tadi itu, ngelamun, perbuatan yang sia-sia, itu mengarahnya kepada apa? Kepada kerusakan. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, maka kata beliau, naam, li'an u'afi, jika aku ini diberi sehat wal'afiyah oleh Allah, itu kemudian aku bisa bersyukur. Ini juga masalah besar, ikhwan. Kenapa? Karena tidak semudah apa yang kita ungkapkan ketika orang itu diberi kesehatan itu kemudian dibersyukur. Buktikan pembuktian bahwa seseorang itu diberi sehat walafiat oleh Allah itu, dia bersyukur, buktikan dengan apa? Dengan menjauhi larangan-larangan Allah, tarkul ma'asi. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Dengan apa? Taat kepada Rasulnya. Dengan apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah. Ini yang dikatakan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diberi afiyah. Nah, berarti dia akan menuai sekian pahala, sekian keutamaan, sekian kedudukan yang tinggi di sisi Allah ketika dia bersyukur. Makanya lebih dicintai oleh Imam Abdullah bin Muttalib rahimahullah, Muttalib bin Abdullah rahimahullah, daripada dia diberi musibah dia sabar. Nah, dia enggak bisa berjamaah ke masjid yang mendapati 27 derajat. Hah? Dia tidak bisa mendapatkan sekian pahala-pahala yang besar yang dilakukan oleh orang sehat. Nah, datang kepada saudaranya ketika mati, meninggal, mensolati, mengantarkan ke kuburan sampai selesai, dapat 2 kirot, yang sakit enggak dapat. Ya, dapat. Dapat 2 kirot. Seperti 2 gunung besar. Diriwayatkan adalah gunung Uhud. Pahalanya. Datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu yang di sana dibacakan kitab was sunnah. Naam, ala fahmi salafil ummah. Belajar ilmu yang hak. Didoakan oleh malaikat Allah. Dan binatang-binatang di laut pun turut mendoakan, memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masjid. Fi buyutin min buyutillah. Apalagi di situ. Semakin lagi besar pahala dan kebaikan yang akan didapati jika ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ta'awun alal birri wa taqwa, terhadap dakwah yang sakit di rumah. Apakah itu terkait dengan dakwah atau terkait dengan kaum muslimin? Nah, ta'awun. Kenapa? Apa yang dapati? Inna Allah fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah selalu bersama hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya yang sakit tinggal. Makanya beliau lebih cenderung memilih seperti itu. Yang sabar bagaimana ketika sakit, ketika musibah? Kholas. Tadi itu diampuni dosa-dosanya. Dan Mutarrif Ibn Abdillah tidak menyatakan bahwa orang yang bersyukur lebih, atau aku ketika bersyukur lebih aku suka daripada orang yang sabar. Enggak demikian. Tidak demikian. Karena kalau orang yang sabar ini juga memiliki pahala yang besar. Yang banyak juga. Karena apa? Karena mencakup 3 poin. Sabar ketika taat kepada Allah. Sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah. Dan sabar ketika tertimpa musibah. Ini pahalanya bighairi hisab. Tidak terhitung. Sekehendak Allah pahalanya berapa yang Allah berikan. Besar juga. Tidak seperti itu yang digambarkan oleh Mutarrif Ibnu Abdillah rahimahullah. Tapi aku diberi kesehatan, afiyah jasadku. Dan aku bisa bersyukur. Lebih aku suka ketimbang kena musibah, aku sabar. Bukan ketimbang orang-orang yang sabar. Nah, karena kalau ketika diitlakan kata-kata sabar secara umum masuk padanya sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjawab asyik kepada Allah SWT, sabar ketika tertimpa musibah, apakah itu sakit dan yang lainnya. Nah, ikhwati fiddin a'azanuzakumullah, dari sini sudah kita bisa mengkoreksi diri kita, apalagi kita dihadapkan di depan mata kita sekarang. Nah, pahala yang Allah janjikan dalam sekian ayat dan sekian hadis yang sahih yang di depan dia harus dia kerjakan. Nah, di depan dia yang dia harus kerjakan. Ini saja masih terpecah-pecah bagaimana seorang muslim menghadapi di depan dia. Nah, di depan bukan ayo ke Jakarta dulu. Keluar Jawa dulu. Ke Jawa dulu, enggak. Di depan. Yang jelas-jelas wadih, jelas-jelas hadisnya sahih bahwa itu mengandung nilai pahala. Nah, kaum muslimin menghadapi ini saja masih terbagi-bagi. Ada yang langsung ya bismillah jalan, ada yang sik. Ada yang sik barang. Ada yang ana ada anu perlu. Ana ada begini, ana ada begitu. Ini ana bicara adalah sesuatu yang di depan mata dia langsung. Itu luar biasa. Yang kedua, kemaksiatan di depan dia persis. Bukan nyari loh, bukan ke mall dulu. Enggak ke mall dulu, enggak. Di depan dia kemaksiatan. Di depan dia dengan berbagai macam bentuk. Bentuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Manusia, kaum muslimin menghadapi ini. Bermacam-macam. Ada yang la, na'udzubillah min dzalik. Langsung cabut. Astaghfirullah. Tinggalkan. Ada yang, ya apa iki? Ya apa iki? Coba tanya dulu para ulama. Fatwanya ya apa? Jangan-jangan kalau seperti ini boleh. Masih demikian. Masih seperti itu. Dalam keadaan wis wadah sudah gak perlu didiskusikan. Naam. Sebagaimana gula manis, garam, asin, cabai pedas. Seperti itu. Seperti yang anak kata tadi bahwa serendah-rendahnya ilmunya kaum muslimin itu paham ini maksiat kepada Allah. Ada yang demikian, sik. Coba tanya ke ulama dulu gimana fatwanya. Masih demikian. Tapi kelompok yang pertama tadi, langsung cabut, tinggalkan. Alhamdulillah ini maksiat kepada Allah. Sabar untuk menjauhi. Ada yang, ya mungkin kalau sedikit gak apa-apa, yang banyak gak boleh, berlebihan. Lipat berlipat-lipat ganda tidak boleh. Kalau ini dikit lapas. Ada yang ya tergantung kondisi. Ya apa? Ada yang langsung nyemplung. Masuk. Terjerembab ke maksiat tadi. Ya apa itu kalau seperti itu? Hah? Kan iya. Artinya apa? Kita harus koreksi ke dalam diri kita. Bagian yang mana kita-kita ini ketika di hadapan kita ini langsung perkara yang besar faedahnya secara syar'i, pahalanya, keutamaannya. Demikian pula bagaimana kita menyikapi ini maksiat yang pasti yang jelas di depan kita. Nah, seperti itulah ketika terkena musibah. Seperti itulah ketika terkena sakit, apakah dirinya yang sakit, orang tuanya, anaknya, istrinya. Ya apa dia? Sebagian, alhamdulillah kelompok yang pertama ini langsung meyakini ini musibah dari Allah. Langsung dia tertancap dalam kalbunya sabar. Nerima dan terus kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Menghadapi musibah ini. Ini yang paling nomor satu. Sebagian. Tuh. Lah ya kok bareng tiga-tiganya. Anak ayahnya gak bisa kerja. Kerjaan anak terbengkalai. Tiga-tiganya sakit semua. Terus siapa ini? Ya apa kayak gitu. Hah? Kelompok yang lain berikutnya begitu. Biar sudah mati terserah. Yang penting tak tinggal aja anak kerja. Ngurusi ini sakit semua, enggak kerja nanti enggak dapat uang, tinggal. Itu grup-grup ruwet ini. Nah, ada yang berikutnya seperti itu. Ya Allah, sakit. Apa ini? Enggak tahu, enggak jelas sakitnya. Mungkin oh, iya. Di sana ada orang bodoh, orang bodoh apa orang pintar? Nah, ya mereka ngomongnya orang pintar, tapi sebenarnya bodoh. Nah, itu dukun. ke situ. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Jangankan masalah itu, kita beli sesuatu. Pertama kali kita beli buah atau apa? Berapa ini, Pak? Sekian. Boleh tak sekian? Oh iya, apa buat pelaris. Uang diterima laris-laris. Apa tujuannya? Ini penting, kita ada tujuannya. Oh enggak, main-main lapas kalau main-main. Nah, anak kok cuman biar kipas-kipas aja kok. Nah. Tapi kalau meyakini dengan itu, nah yang menyebabkan uang ini larisnya berat. Berat. Nah. Makanya ya Allah, kejadian. Nah, ada seorang ustadz waktu itu ngelihat orang jual buah kelengkeng. Ini dua orang ustadz lagi jalan, melewati jalan besar gitu, naik mobil. Di samping kiri ada orang jual buah kelengkeng. Di atas kelengkeng ini ada apa? Daun. Daunnya sih segar gitu loh. Daun kelengkeng. Nah ustadznya tanya, itu beli. Beli apa? Kata temennya, itu kelengkeng. Baru kayaknya. Tuh, daunnya itu daun pasangan. Bukan asli daun itu. Loh, yang benar. Loh, iya. Itu enggak asli daunnya. Daun itu ditancapkan. Diikatan itu ditancapkan. Bukan asli. Loh, betul. Diturun-turun betul. Pinggir. Minggir. Berapa ini Pak kelengkengnya? Ditarik itu daunnya itu copot. Nah, buat apa ini Pak? Anu. Loh, anu apa? Oh, ini memang ini untuk nasihati. Kalau betul mau nasihati, anu apa? Ya buat anu lah Pak, agar apa? Orang tertarik. Biar dibilang baru gitu. Iya, buat nasihati. Takillah, takwa kepada Allah, enggak boleh penipu. Waduh, sudah. Nasihati. Enggak boleh kayak gitu. Nah, yang seperti ini banyak apa sedikit? Nah. Gitu. Kan iya. Maka ikhwati fiddin, a'azinuzakumullah. Kita upaya serendah-rendah apapun yang seperti ini harus kita tinggalkan. Tinggalkan. Nah. Maka yang seperti ini perlu kita banyak waspada, introspeksi diri. Nah. Demikian kata beliau, lian u'afi fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtuliya fa asbir. Aku diberi sehat wal afiat oleh Allah, kemudian bisa bersyukur, itu jauh lebih aku suka daripada aku diberi diuji oleh Allah, aku sabar. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian disebutkan dari Sa'id ibnu Abil Husain dari Abi Hazim rahimahullah qala, idza ra'aitallah azza wa jal yutabi'u ni'amahu alaik wa anta ta'sihi fahdharhu. Kata Abu Hazim rahimahullah, kalau kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kenikmatan yang tidak terputus, nah, kepada kamu nikmat terus Allah berikan kepada kamu. Ya, kalau kamu lihat seperti itu dalam kondisi kamu maksiat kepada Allah, fahdharhu. Hati-hati. Di balik itu hati-hati. Bakal ada musibah besar menimpa kamu. Na'udzubillah. Nah. Udah, kan dalam bab ini kan minimalnya urusan harta minimal yang jelas di mata kita. Nah, harta terus digelontor. terus, terus. Tapi dia maksiat kepada Allah. Dengan harta yang Allah berikan itu, dibuat maksiat kepada Allah SWT, atau mencarinya maksiat kepada Allah, atau yang semisalnya. Hati-hati. Fahdharhu. Hati-hati. Nah, dok, anak sehat, alhamdulillah, enggak apa-apa. Hati-hati. Sudah 10 tahun, enggak apa-apa. Hati-hati. Tahu-tahu. Itu apa itu? Asap. Oh ya, rumahnya fulan kebakaran. Itu apa itu? Kok ada orang kerumunan? Anaknya nyemplung sumur. Itu apa itu? Anu. Enggak dia. Nah. Selingkuh dengan yang lain, masa dibunuh oleh masyarakat. A'udzubillah min dzalik. Untuk rumah sehat semuanya, anak-anak sehat semuanya. Iya. Lah, pikiran antum enggak dipikir, enggak diingat. Pikiran antum terjajah. Karena maksiat yang dilakukan naudzubillah min dzalik, dia enggak akan tenang hidup, enggak akan tenang. Wal kadzib ribah, kata Rasul, atau raibah, orang yang dusta. Orang yang bergelimangan maksiat tidak akan tenang. Naam. Selama dia masih ada fitrah dan ilmu agama imannya. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Demikian pula disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Uqbah bin Amir, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Awsat, dan juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha azza wa jal yu'til ibad 'ala ma yasha'un 'ala ma'asihim iyyah fadzalika istidrajum minhu lahum." Ini hadisnya, ini tadi qaulnya ulama salaf, ini hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya, terkabulkan semua, kepingin rumah, beli, kepingin ini, beli, kepingin ini, beli, kepingin ini, beli, kepingin ini, beli. Kondisi ini. Kepingin maksiat juga terkabulkan. Terturuti, bukan terkabul, terturuti. Dia mau maksiat terturuti. Nah, maka fadzalika istidrajum minallah minhu lahum. Siapa yang bisa menerjemahkan kata-kata istidraj? Fadol. Bahasa Indonesia yang bagus. Fadol. Anak kepingin belajar dari antum. Bahasa Indonesia yang bagus. Itu istidraj dari Allah buat mereka. Mereka siapa? Mereka yang terus dituruti, dilulu oleh Allah keinginannya, termasuk keinginan maksiat pun terturuti. Na'udzubillah min dzalik. Ketahui itu adalah istidraj dari Allah. Fadhol. Naam. Pak Agus, mungkin? Naam. Ini biasanya yang pernah belajar. Ya, pernah belajar. Naam, fadhol. Man. Pasusila. Apa kira-kira makna bahasa Indonesia yang bagus? Hah? Apa? Apa jadi? Dia apa kan? Hah? Oh, dilulu. Bukan. Bukan kalau ini. Naam, dilulu sudah berlalu tadi. Ini istidraj. Ayo. Hah? Apa? Hancuran. Lanjuran. Wah. Kok kayak lanjaran gini udah le. Nah, kayaknya bukan bahasa Indonesia itu kayaknya. Bahasa sinian kayaknya. Nah, apa? Jebakan. Bukan jebakan. Perangkap bukan. Hah? Kurang pas kalau pembiaran. Anak gak nyatakan salah, kurang pas. Ustaz Ali, ini kayaknya dari tadi kepingin jawab. Soalnya dari tadi sudah garuk-garuk gini. Anak Ustaz gitu kayaknya. Gimana Ustaz Ali yang enak? Pancingan. Itu nanti. Kapan waktunya mancing? Nah. Bukan sekarang. Masa sekarang lagi taklim mancing? Nanti kalau ada waktunya, baru. Dan itu sudah dijanjikan kita. Nah. Abu Hisam, barangkali, Fadol. Ya, seperti ini berarti. Afwan, Ustaz Aslam mungkin ada bahasa yang lebih pas. Nah, tapi bertahap sifatnya. Jazakallah khair. Jadi dia menuju kehancuran, kebinasaan. Istidraj itu adalah hukuman dari Allah. Ya, hukuman dari Allah yang sifatnya step by step kata orang sekarang. Makanya anak cari bahasa yang bagus gitu loh. Mungkin antum lebih paham bahasa yang enak. Nah, jadi istidraj dari Allah itu maksudnya dia akan menuju kepada kehancuran. Sedikit demi sedikit. Nah, kalau dilulu terlalu umum. Terlalu umum. Yang dilulu yang di depan tadi itu. Dan dilulu terlalu umum. Kalau ini enggak. Dilulu na'am tapi menuju ke hancuran. Kebinasaan dia. Jangan merasa, oh alhamdulillah terpenuhi semua gitu loh. Enak wis. Wis ini bisa, pokoknya semua serba uang bisa kan gitu. Nah, jangan seperti itu dia. Enggak titik itu istidraj. Kamu akan mendapati kebinasaan. Kalau seperti itu terus kamu gak tobat kepada Allah, akan mendapati kehancuran. Hancur apa? Hancur duniamu dan hancur akhiratmu terkhusus. Ini istidraj. Naam, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Makanya ini kan kita bab syukur ya, pembahasan kita. Nah harapannya kita ini, ya Allah, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Kan ketika, ikon itu nikmat syukur. Ya alhamdulillah. Gitu aja, ya, terus apa meneh? Apalagi? Masih banyak yang lain. Alhamdulillah. Apalagi? Alhamdulillah. Allahu Akbar berjamaah. Alhamdulillah masih di hutan. Cik. Nyelesaikan ini. Lu adzan iki. Adzan gampang. Soalnya ku iki oleh 10 miliar. Tak sodokokan. Itu bisa mengalahkan jamaah. Loh. Apa dia tahu akan hidup usianya sampai berjamaah berikutnya? Lah malah di sana ada ular apa? Kesengat. Mut. Ya apa? Mana? 10 miliarnya. Nah. Maka ikhwati fiddin. Azzaqallah langsung fasda bima tu'marun gitu loh. Cepat. Apa yang diperintah Allah dan Rasul-Nya lakukan cepat, jangan ditunda. Nah, wadah. Naam. Demikian pula disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tadi afwan keliru, yang tadi itu adalah riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, yang ini yang riwayat Imam Baihaqi. Dalam Syu'abul Iman. Naam. Yang ini yang diriwayatkan oleh baiknya dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tihinna qad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Masyaallah ini. Empat perkara. Siapa saja yang diberi empat perkara ini, dia diberi kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya kan? Kita mendengarnya, masya Allah, nikmat sekali mendengarnya. Atau akan menyatakan, wah gampang, mudah ini. Insya Allah, anak bisa melakukan. mungkin bisa melakukan tapi tidak mendapati. Ya benda, bisa dia melakukan tapi tidak mendapati. Bisa dia berangan-angan, bercita-cita, tapi kandas di tengah jalan. Tapi ketika diberi betul empat perkara ini, kata Rasulullah, ini hadis, ini wahyu. Ketika hadis sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Empat perkara, kata Rasulullah, ketika seorang diberi empat ini, dia telah diberi dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Qalbun syakir. Qalbu yang bersyukur. Qalbu yang bersyukur, ya ikhwan. Naam. Bukan sekedar alhamdulillah lisan, naam, tapi qalbunya ya apa? Karena qalbu ini akan menggerakkan jawareh, anggota tubuh kita. Ketika seorang lisannya bersyukur, belum tentu kalbunya bersyukur. Belum tentu. Ketika kalbu bersyukur, harapannya, maka dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupannya dia. Nikmat sekali. Nah, bagaimana tidak, wong sudah tersedia dan disediakan sekian keutamaan, sekian kenikmatan berikutnya, sekian pahala yang ada oleh Allah disiapkan bagi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qalbun syakir. Yang kedua, walisanun dzakir. Walisan dzakir. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Lisan yang berzikir pun juga demikian. Naam. Jangan dianggap dan dihukumi, itu loh, betul-betul luar biasa zikirnya, mulai dari sebelum sholat sampai setelah sholat, zikirnya luar biasa. Belum tentu, itu zikir yang syar'i. Kan iya? Nah, belum tentu, itu benar zikirnya. Belum tentu, itu secara lisan, secara zikir lisannya dulu. Nah, apa ya Rasul demikian? Sebelum sholat itu, bisa adzan, baca-baca kayak gitu. Ketika setelah sholat, zikirnya apa yang seperti itu? Ini kan harus ilmiah. Dijawab secara ilmiah. Gak ada, ya sudah jangan dilakukan, gak ada. Bukannya zikir terus. Ya bukan seperti itu. Zikir terus, syar'i terus gitu loh. Zikir terus sesuai dengan syar'i terus, ya seperti itu harusnya. Walisanun dzakir, yaitu lisan yang berzikir yang ikhlas karena Allah zikirnya dan benar zikirnya. Nah, makanya ungkapan yang namanya ungkapan, nanti fulan lagi zikir. Nah, ungkapan bisa jadi benar, bisa salong, namanya ungkapan. Fulan zikir, ternyata apa, ngitung duit, ngitung uang, itu zikirnya itu, kata astagfirullah, kerjanya itu. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, fulan mana lagi zikir, ternyata kandungan zikir itu syirik kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang katanya zikir itu ternyata ada unsur syiriknya kepada Allah SWT. Atau ada unsur memposisikan Rasulullah di setara dengan Allah. Enggak boleh. Atau menentukan jumlah zikir yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh juga. Hatta zikirnya benar. La ilaha illallah misalnya, subhanallah, kan benar semua zikir itu. Tapi dia tentukan jumlahnya tidak seperti yang Rasulullah tentukan, khalas. Itu minggir. Enggak boleh. atau menentukan waktu hari atau waktu zikir yang Rasulullah SAW tidak pernah menentukan waktu dan hari tersebut untuk berzikir itu. Minggir lagi. Makanya lisan zakir, lisan yang berzikir ikhlas karena Allah dan benar. Jika diberi ini, 4 poin ini, dia telah diberi kebaikan dunia dan seisinya. Yang ketiga, yaitu wabadanun alal balai sabir. Wabadanun alal balai sabir. Dan badannya dia, jasadnya dia, ketika terkena musibah, dia sabar. Ini juga sangat membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang kena komplikasi. Ada sebuah kasus, ana tidak mengangkat kasusnya ini sebuah sesuatu yang harus diperbincangkan, tapi ini adalah kenyataan terjadi gitu loh. Mudah-mudahan fulan tadi yang terkena kasus ini artinya tidak sampai menyalahkan Allah karena penyakit yang dia miliki, yang dia dapati, yang dia rasakan penyakitnya dia. Jadi secara medis, ini kejadian kasus di sebuah rumah sakit. Agar kita juga hati-hati gitu loh ketika kena penyakit yang seperti ini atau yang semisalnya. Ana tidak paham apa penyakitnya dia, pastinya yang jelas dia dikasih resep oleh dokter dua obat yang berbeda. Ketika ini diminum, kalau tidak salah kena ginjalnya atau apa. Nah, tapi mengobati penyakitnya dia memang. Tapi ketika ini diminum malah gulanya naik. Lah itu harus diminum kedua-duanya. Jadi berlawanan gitu loh. Minum ini kena ininya, tapi mengobati itunya. Yang ini minum ini kena ininya, mengobati itunya. Nah, ini orang, wallah, makanya Anda bilang tadi mudah-mudahan dia tidak sampai menyalahkan Allah. Dia serius tanya kepada dokternya. Qadarullah mendapati dokternya, jawabannya menurut dia kurang mengayomi gitu loh, kurang mendidik. Emosi. Nah, dok, ini profesor, dokter. Ini apa ini? Dua obat ini. Nah, kalau saya minum ini, kena ininya. Nah, walaupun mengobati ini. Yang ini juga demikian, ketika saya minum, kena ininya. Walaupun mengobati yang itu. Minum aja. Enggak bahaya, ta? Loh, jangan ngajari saya kamu. Itu, dokternya. Jangan ngajari saya kamu. Ini banyak pasien itu, banyak pasien di situ. Dia antri laris ini. Duh. Saya enggak ngajari, Dok. Saya tanya, terus ya apa solusinya gitu loh. Ya sudah minum saja. Loh. Biar saya sakit dan sebagainya. Jangan diteruskan kata dokternya. Nanti saya emosi. Gitu. Dia emosi duluan. Saya yang emosi duluan kata dia. Gitu. Buat digeprak nih sini. Saya emosi. Buat. Nah, ini kan yang kita ambil hikmahnya. Jangan sampai seperti itu. Ya sudah. Wong sudah dapat jawaban seperti itu dari dokter, ya khalas pulang. Minta kepada Allah. Obat yang pas. Obat yang sesuai. Nah, kita dianjurkan tadawu kata Rasulullah, fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian, karena tiap-tiap kalian diberi penyakit, ada obatnya gitu loh. Illal haram. Nah, kecuali orang yang sudah sepuh sekali. Nah, datang ke dokter, dok, ana ada obatnya enggak buat saya? Apa? Biar kembali muda. Terus kalau dokternya orang yang suka ngerjain, terus kalau muda buat mau apa? Nikah lagi, dok. Nikah lagi. Iya tak iya, ini umur sudah 90 tahun, kepingin umur 30. Kenapa kok nikah lagi? Iya dok, masih kepingin. Kepingin tak? Kepingin dok, coba dok, obat apa dok? Nah dokternya tambah ngerjain. Nah, mahal. 2 miliar. 3 miliar gak apa-apa dok. Tak beli. Oh, banyak uangnya dia. Nah, dikira softo sama dokternya. Nah, yang seperti ini enggak mungkin. Kata Rasul enggak mungkin. Laita syabab a'id. Laita syabab a'idun. Nah, orang sudah sepuh, enggak mungkin kembali muda. Makanya ujiannya bagi orang yang sepuh ini itu berat. Kalau masih ada syahwatnya. Begitu. Resikonya lebih besar jika dia tidak sabar, jika dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani uzakumullah. Oleh karenanya ketika diberi badan sehatnya, kalau satu mungkin ya luka kita meyakini lah berhusnudzon, gampang sabarnya mudah, alhamdulillah gampang diobati, selesai. Atau pusing, obat pusing, selesai, alhamdulillah. Atau cuma capek, pijat, selesai, alhamdulillah, pijat yang syar'i. Nah, atau apa saja, satu-satu. Ketika sudah komplikasi tadi itu. Nah, ini akan memicu dia, na'udzubillah, untuk tidak sabar. Tapi ketika dia sabar, masuk yang ketiga. Yang keempat, ini. Wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha la malihi. Naam. Seorang istri, naam, yang dia tidak bangkang, tidak melanggar kepada suaminya. Ya kan? Seorang istri, dia ini diberi tadi sudah, apa tadi pertama? Qalbun yang syakir. Kemudian lisanun zakir. Kemudian badan alal balak sobir. Yang keempat, dia diberi istri yang tidak membangkang. Tahu membangkang? Bahasa Indonesia kan? Tidak perlu disarah ya. Istri yang tidak menentang. Istri yang tidak ruwet. Ruwet? Hah? Itu bahasa Jawa yang diserap oleh Indonesia. Nah. Ruwet itu. Namanya pula benang aja kan. Apa benangmu kenapa? Ruwet ini. Ya sudah namanya ruwet. Jelas membetulkannya itu sulit ruwet. Kalau kusut lebih ringan, ini ruwet. Bahasa Banjar. Oh, bahasa Banjar. Nah. Itu, ya Allah. Nah, si istri ini tidak membangkang, tidak ruwet dan tidak melanggar ini kepada suaminya itu bukan karena urusan harta suaminya, bukan. Takut dirinya diazab oleh Allah. Gitu loh. Takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, arba'atun min sa'adatil mar'i. Empat perkara termasuk kebahagiaan seseorang. Nah. Yang pertama adalah baitun wasi. Kurang lebih nanti dikoreksi tentang mana urut-urutannya. Rumah yang luas. Rumah luas tidak harus besar. Harus luas hisi dan maknawi. Luasnya rumah secara hisi, secara zahir itu banyak kelebihan. Ketika ada tamu langsung ke situ bisa menghormati dan yang lainnya. Ini ketika diberi yang luas. Nah, tapi luas secara maknawi adalah rumah yang bersih, yang terisi amalan-amalan soleh di dalamnya. Baca Al-Quran, sholat sunnah. Ini termasuk makna baitun wasi', rumah yang luas. Itulah, rumah tangganya harmonis, ini rumah yang luas. Sebesar-besarnya rumah itu tapi tidak harmonis di dalamnya. Cekcok terus. Ya apa? Enggak wasik. Sempit malahan. Sempit. Na'udzubillah. Yang berikutnya adalah markabun hani. Kendaraan yang nyaman. Sehingga ketika dia mau kerja, enggak macet di jalan. Mau dakwah, enggak terlambat. Mana ustadznya? Dalam perjalanan. Berapa lagi? Setengah jam lagi. Sampai mana? Sampai sini. Oh ya, nututi. Mana ustadznya? Masuk bengkel, kenapa? Akinya soak. Atau olinya bocor. Atau tiba-tiba mesinnya mati. Kenapa? Nah itu, enggak tahu. Kira-kira, ya kalau kira-kira sih, saya pernah membaca di jalan itu, truk itu tulisannya pelan-pelan nafas tua. Di balik truk belakang itu pelan-pelan nafas tua, itu yang bikin macet. Namanya nafas tua ya, krek mati di jalan, sutuh macet kabeh. Nah itu masih dipakai, dioperasikan. Sudah merugikan sekian umat sudah. Nah, markabun hani, enggak. Ustadznya mau rojok di rumahnya, set. Berapa dari sana ya, maksimal 1 jam. Oh ya, ntar tak mau rojok dulu ya, ya mau rojok. Kurang 1 jam, berangkat. Karena markabun hani, nah, kendaraan yang nyaman, set, nyampe 1 jam, pas. Holas. Innalhamdulillah nahmadu zain. Yang seperti itu. Nah, yang nyaman. Nah, makanya pertanyaannya kenapa Ustaz beli itu? Nah, itu jawabannya cari yang hani, yang 50 unit enggak zain semua sudah. Batal, wis batal. Barakallahu fikum. Nah, ya kamallah. Cari yang hani. Nah, yang kedua ini pelajaran buat antum semua di sini ya. Yang ketiga ini buat antum semua di sini dan di berbagai tempat salafiyin. Jarun soleh, tetangga yang soleh. Kalau na'udzubillah, kalau antum mendapati tetangga yang tidak soleh, ya Allah, dah, jangan tanya bahagia antum tinggal di sini. Jangan tanya, itu salah pertanyaannya. Sudah berapa kali antum tersakiti? Nah, terus siapa sekarang? Wong enggak soleh tetangganya. Pagi musik, malam yasinan dan yang semisalnya. Nah, nanti ada ini peringatan 7 hari iku sepanjang gitu loh. Sumpah. Musik besar-besaran, beli audio yang baru untuk ngetes katanya. Ini kalau sampai kitanya sakit gigi, ya Allah. Dah. Itu urusan maksiat kepada Allah tadi itu. Nah, sekarang tetangga antum na'udzubillah ahlul bidah. Hisbi. Kira-kira ya apa? atau na'udzubillah akhlaknya jelek. Makanya ketika bikin kaplingan harus ditata duluan. Yang daftar ini yang ahlu sunnah semua, yang salafiyin semua, dan bikin perjanjian. Jika terjadi pada antum, misalnya qadarullah antum ikut hizbi, maka secara otomatis ma'had akan mengeluarkan antum. Secara otomatis tanda tangan materai. Nah, terjadi seperti itu, halas ya ini. Ya. Minggir. Enak, langsung syar'inya tepat, semua tepat. Antum enggak akan tenang tetangga dengan hizbi atau ahlul bidah, enggak akan tenang. Duh. Itu dari mana itu? Dai yang ruwet itu. Dari ini. Ma'had ahlu sunnah situ. Loh, kok iya? Kok ke situ? Kan ada pengikutnya satu orang di situ. Mertamu ke situ, ya Allah. Ini sudah terjadi. Sumpeknya Allah. Kita lagi asik-asik daurah, masyayikh. Para pengacau dakwah di situ tinggalnya. Di belakang ma'had persis dempet. Ya Allah, datanglah para dai-dai mereka yang kazabun, pendusta, iki ikut tokoh kabeh nang kon. Kumpul-kumpul. Bukan niat daur, niat ganggu. Gak ada perjanjian. Oh, mengusir gimana? Secara hukum positif negara. Menang dia. Perjanjian notaris lengkap. Ini pak. Kamu bisa membuktikan di HSB? Bisa pak. Ini, satu, dua, tiga. Terangkan masalah khawarij dan terorisnya selesai. Oh gitu, ya. Ya sudah, keluarkan, keluarkan. Kalau mau dituntut seperti itu. Dan kita benar secara syar'i, benar sudah. Ada notaris, ada materainya tanda tangan, jelas. Lah ini, di suatu tempat ya ikhwan, untuk pelajaran bagi kita semua. Kaplingan sudah dibentuk, dibeli dan sebagainya. Subhanallah, di tengah-tengah perjalanan akhlaknya rusak fulan ini. Rapat sampai jam 2 malam. Pengurus ini dikeluarkan apa tidak? Yang pada intinya dikeluarkan. Karena akhlak yang demikian. Tetangga penting, makanya kata orang-orang Arab, pepatah Arab menyatakan al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Nah, sebelum kamu bangun rumah, lihat tetangganya dulu. Jar dulu. Tetangga dulu sebelum dar, sebelum kamu membangun rumah. Ya. Ahlu sunnah. Ya, baik, ya. Bangun. Loh, kok ana iku? Sing sering muncul di TV. Nah, yang mengejarkan kebid'ahan. Afwan. Minggir, jangan di situ. Sini aja. Aljar ke bladar. Antum akan merasakan kenikmatannya ketika lingkungan itu salafin semua. Ya Allah. Nanti malam undangan makan di rumah ana. Antum yang ngumumkan. Ya kan? Ngumumkannya tuh enak kepada seluruh penghuni kaplingan. Fadhol nanti malam undangan makan di rumah. Set. Yang datang wujuh toyibun. Khair semua. Masya Allah. Pembicaraannya enak. Semua serba enak. Wong salafin semua. Nah. Kalau ada yang tadi itu. Kepada penghuni kaplingan. Nanti hadir. Cet. Nah. Balik WA. Afwan, ana ada tamu 3 orang, boleh hadir? Kalau enggak boleh berat, masalah nanti. Kalau boleh, semakin masalah. Kita tidak tahu siapa yang datang, yang diundang tadi itu, yang tamunya dia. ternyata tokohnya mereka, atau na'udzubillah min dzalik, yang diburu oleh pemerintah, kena kasus khawarij, teroris dan yang lainnya hadir di situ, ya apa terus? Di mana itu? Di rumah itu. Loh, pusat rumah itu? Enggak mungkin. Iya. Loh, itu salafi al-sunnah, tapi di situ. Ya, kena kabeh. Diundang masalah, enggak diundang masalah. Masih kamal jarus soleh. Enggak ada seperti jarus, tetangga yang soleh. Yang keempat, termasuk kebahagiaan seseorang adalah zaujatun solihah, ini istri yang solihah yang keempat ini. Ya Allah, kalau sudah punya istri yang solihah, ya ikhwan, ya Allah, dia telah mendapati perhiasan dunia terbaik. Yang 2,5 miliar mundur, yang 10 miliar mundur, yang macam-macam mundur semua. Kalau dibandingkan dengan istri yang solihah, tidak ada bandingannya. Kenikmatan dunia, perhiasan dunia yang terbaik, dunia ya, istri yang solihah. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau istri yang nggak solihah, ya apa kira-kira? Kira-kira apa yang terjadi? Rumah tangga istrinya nggak solihah. Ayo ngaji. Ngaji apa? Ngaji Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah apa? Ngaji dhewe. Aduh ya Allah. Ngomong kayak gitu ya apa kira-kira? Biar anak saya di sini aja. Dan ngaji-ngajian. Atau diem tak wis. Ayo ngaji. Ayo taklim. Lah aku ki ngomong mbek patung ngomong mbek wong. Sama orang apa patung? Menang. Diam. Nah, yang seperti ini ikhwan tentu jelas menyempitkan dada. Nah, sebagaimana melapangkan dada dan menjadi bahagia dan tenang ketika istri yang solihah. Makanya upaya taklim, upaya mendekatkan dengan orang-orang baik itu adalah upaya untuk membentuk, istilahnya mendidik istri agar solihah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup dulu pada pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.